بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang 68 di Kitabul Ilmi. Mohon izin saya mengingatkan kembali ya. Kalau antum berinteraksi dengan kitab hadis, jangan jadikan kitab itu sebagai pajangan. Tapi baca itu, praktekkan itu seperti para ulama hadis menuntunnya. Seperti contoh saya, ini sering saya tekankan dalam setiap kesempatan. Antum pernah dengar, melihat atau bahkan belajar Sahih Al-Bukhari? Oke. Okay. Ada berapa bab di dalamnya? Baik, alhamdulillah. Sahih Al-Bukhari punya 97 bab. Disebut dengan kitab, bahkan 97 kitab di dalamnya. Tayyib. Dan diberi nama oleh beliau Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Saya ingin berikan sedikit informasi. Sedikit saja karena waktunya juga sedikit. Tayyib. Kitab hadis itu dibagi 4. Saya hanya akan urai satu ya. Satu disebut dengan Al-Jami'. Kedua, ada yang disebut dengan Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i, ya, dan seterusnya. Ketiga, ada yang disebut dengan Musnad, Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad. Yang keempat, ada yang disebut dengan Mu'jam, Mu'jam At-Tabrani misalnya. Saya mau bahas yang ini saja, karena ini bagian pertemuan kita. Kalau disebutkan Al-Jami', itu artinya isinya luas, komprehensif. Bukan fokus di bahasan tertentu, tapi membahas bahasan yang cukup luas. Kalau sunan masalah fikih saja, kalau ini terurut ya, terurut berdasarkan periwayatnya, kalau yang ini berdasar urutan alfabetisnya. Nah, kata Imam Al-Bukhari, kitab saya ini bahasanya sangat luas. Saya bagi pada 97 pembahasan. Jadi kalau Anda berinteraksi dengan kitab saya Al-Bukhari, cara berinteraksinya perhatikan baik-baik. Tidak harus kemudian Anda baca dari awal sampai akhir. Anda keluarkan dari 97 ini hal yang sesuai dengan aktivitas harian Anda. Misal teman-teman apa profesinya? Saya pengusaha, pebisnis misalnya. Ya, kenapa Anda tidak keluarkan dari 97 ini misalnya Kitabut Tijarah, Kitabul Buyu'ah, bab bisnis. Ya, Anda turunkan ini. Setelah itu kemudian Anda turunkan hadis-hadisnya, Anda pelajari. Anda undang kemudian ustaz yang sesuai dengan kompeten di bidangnya. Nah, Anda tilawahi ini. Ayatnya keluarkan, hadisnya keluarkan, nanti silahkan Anda lihat bagaimana Nabi mengajarkan para sahabat dengan prinsip-prinsip bisnis yang terbaik. Silahkan cek hasilnya. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf, ada Tamim Ad-Dari, ada sahabat yang lainnya yang hartanya bisa melampaui masanya. Please, konsep ini sekarang itu diadopsi oleh non-muslim, ya, sebagian bahkan diambil oleh orang Yahudi dan praktekkan dalam kehidupan mereka. Dan tidak sedikit orang-orang dari Yahudi meresearch hadis-hadis Nabi untuk diaktualisasikan dalam kehidupan. Antum gak usah nyalahkan orang Yahudi, karena mereka melihat ini ada manfaatnya. Persoalannya adalah kita yang punya hadisnya, kenapa yang kita tidak amalkan? Seringkali kita menyoal orang lain sementara kita sendiri tidak mengamalkan isinya. Itu persoalannya. Ya. Jadi silahkan teman-teman cek kira-kira aktivitas Anda apa. Saya pengusaha, Anda seorang ayah, Anda seorang suami, ada yang dokter, ada yang macam-macam. Keluarkan pokok-pokoknya, itu yang coba kita tampilkan dalam kehidupan. Nah, sekarang karena kita sedang belajar tentang bab pengetahuan, kami mengeluarkan khusus pembahasan tentang ilmu, bagaimana cara Nabi membimbing kita untuk belajar pengetahuan. Babnya ada pada bab yang kedua, jadi dari 97 ini. Pertama, Kitabul Iman, ada 57 hadis. Kalau Anda sering bertanya, Ustaz, iman saya suka naik turun. Kadang naik saya semangat, kadang turun saya malas ibadah. Bagaimana cara menaikkan dan dijaga supaya enggak turun-turun? Anda pelajari 57 hadis, lihat syarahnya daripada ulama, dituliskan Fathul Bari misalnya, ya, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Anda pelajari itu, Anda praktekkan, maka iman Anda akan terbantu naik dan Anda jaga supaya tidak turun. Nah, sekarang dari bab yang kedua di kitab ini ada yang disebut dengan Babul Ilmi, bab tuntunan pengetahuan dari Nabi.